terlintas sedikit pun, aku sanggup berpaling darimu. Karena selalu tentangmu, bahkan mimpi buruk pun tentangmu. Ku harap kau pun mengerti, di hatiku memang begitu adanya. Hanya wajah dan namamu ku simpan di atas segalanya. Semua yang ku katakan rasanya tak berlebihan. Lalu bagaimana agar dapat yakinkan hatimu? Namun bila kau ragukan, sudah jangan kau paksakan. Setidaknya kau telah tahu segalaku untukmu. Rasanya tak berlebihan. Lalu bagaimana agar dapat yakinkan hatimu? Namun bila kau ragukan, sudah jangan kau paksakan. Setidaknya kau telah tahu segalaku. Segalaku untukmu. Semua yang ku katakan rasanya tak berlebihan. Lalu bagaimana agar dapat yakinkan hatimu? Sudah jangan kau paksakan. Setidaknya kau telah tahu segalaku untukmu.